kalau satu sama sudah pol tu, anak ke depan tidak sanggup untuk bertawun dengan orang itu. Sama dengan itu. Nek anak melihatnya. Sudah pol. Anak lebih baik apa lihat seorang hizbi yang dia itu gentleman daripada melihat ini pelintat cukup pelintat pelintutnya jelok jelok kornanya.